الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang hari ini di bulan Ramadan, pada tahun 1403 Hijri, 37 Hijriah, kita masih diberi umur untuk tentunya dalam rangka mengumpulkan bekal yang terbaik ketika menghadap Allah Azza wa Jalla. Di antara bekal yang paling bagus adalah ketakwaan. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik ketakwaan yang itu merupakan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwa kalian dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang sebenarnya ditafsirkan oleh para sahabat ialah agar Allah tidak dimaksiati, agar Allah diingat, dan agar Allah disyukuri, tidak hakikat takwa yang sebenar-benar takwa yang Allah dalam rangka untuk menjaga keimanan kita, dalam rangka menjaga ketakwaan kita, ialah dengan cara menjaga amal saleh. Dan di antara amalan yang sangat utama di bulan Ramadan tentunya adalah amal-amal yang fardu. Kemudian amalan-amalan yang mendukung darinya, dari perkara di antaranya talabul ilm, menuntut ilmu. Para hadirin, pada kesempatan hari ini insyaallah seperti biasa kita akan mengkaji untaian hadis Tafsu As-Sadiqun. Di antara hadis yang akan kita bahas adalah tentang sifat yang benar, sifat yang benar terhadap manusia. Al-Wasfu Shadiq, pensifatan yang benar terhadap manusia. Iya. Apa maksud dari bab ini? Pembahasan kita akan diterangkan oleh Syekh bahwa sifat manusia itu mereka beragam. Ya. Tidak sama perilakunya. Ada yang memiliki kejujuran, ada yang memiliki kedustaan. Ada yang memiliki kelebihan yang satu, punya kekurangan yang lain. Itu manusia. Kata orang, 1001. Sosok manusia. Kita ingin punya istri yang cantik, yang kaya, yang apalagi, yang penyayang, yang pandai masak, pintar mulang, apalagi 2001. Mencari figur yang sempurna 1001 lah. Ini dibahas oleh para ulama. Ya, kita bacakan hadisnya. Itu kurang lebih gambaran yang akan dalam kitab Sahih, bab raful amanah, bab diangkatnya amanah. Apa rahasianya Imam Bukhari masukkan bab ini dalam hadis ini dalam bab, nanti akan kita bahas. Kita bacakan hadisnya dulu. An Abdullah ibni Umar, ya, dari Abdullah bin Umar anhuma. Hadis dari sahabat yang mulia, putra sahabat Abdullah bin Umar. Sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa kata Ibnu Umar? Yaqulu, Nabi bersabda, innaman nasu kal ibilil mi'ah. Laka la takadu tajidu fiha rahi. Innaman nasu, tidak lain manusia itu seperti kal ibil mi'ah, seperti satu dari 100 unta. Maksudnya tadi gambarnya 1001. Kalau bahasa kita, tidak lain manusia itu seperti unta 101. Yang apa? La takadu tajidu fiha rahila. Yang kau hampir-hampir tidak kau dapatkan. Yang hampir-hampir tidak kamu dapatkan rahilatan. Rahilatan pantas untuk dinaiki. Bisa dinaiki dengan cepat, tidak mogokan, apa lagi, sehat, tidak rewel. Hampir-hampir manusia itu tidak lain seperti kal ibil. Apa tadi? 1001. Yang apa? Hampir-hampir kau dapatkan, tidak kau dapatkan padanya rahilah, yang sempurna sebagai kendaraan. Yang sempurna sebagai apa? Kendaraan tumpangan. Karena unta dinaiki sebagai tumpangan. Jadi kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, makna hadis ini, tajidunas ka'ibil mi'ah, kau dapatkan manusia itu seperti unta 101 tadi. La yajidu rajul fiha rahilah. Seorang tidak bisa mendapatkan unta yang sempurna sebagai kendaraannya. Gitu. Itu gambaran yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari nomor 6498 dalam sahihnya. Apa makna hadis ini? Dalam hadis ini kita baca dulu penjelasan Imam Ibnu Hajar supaya nyambung. bahwasanya di antara makna hadis yang kita baca, an-nas, makna hadis an-nas fin nasab kal ibil. Manusia di dalam nasab itu seperti unta. Apa maksudnya? 101. Allati la rahilata fiha, yang tidak sama. Ada unta yang gemuk, ada unta yang sehat tapi motokan. Sama. Sama lain. Tentu tidak sama. Qala Az-Zuhri, berkata Ibnu Qutaibah atau yang lainnya, artinya apa? Di antara ulama ada yang mengartikan bahwa gambaran, qala al-Qurtubi, di sini dinukilkan Qurtubi, alladhi yunasibu tamsil anna rajul jawad alladhi yahmilu asqalan nas wal hamalat anhum wa yakshif kurbahum azizul jud karrahilah fil ibil kasirah. Imam Qurtubi menerangkan bahwa orang yang yunasibu tamsil, yang orang yang sesuai, sesuai untuk jadi permisalan, permisalan orang yang jawad, dermawan, alladhi yahmilu asqalan, yang sanggup menanggung beban berat, atau orang yang jadi rahil, kita yang bisa dijadikan tunggangan di antara 100 kita cari orang yang cepat, tidak mogokan, tidak kena penyakit dan pinter, tidak pinter. Itu kurang lebih maknanya demikian. Kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di. Hadzal hadis mustamilun, kandungan hadis. Hadis ini mengandung yang pertama, ala khabarin shadiq, atas khabar yang benar. Hadis ini mengandung yang pertama apa? Khabar as-shadiq, betul benar adanya. Adapun beritanya, fa innahu sallallahu alaihi wasallam akhbara, Nabi mengkhabarkan, anna naqsa syamilun li aktsarin nas. Kabar yang datang dari beliau, dan ini benar, adalah bahwa kekurangan itu syamil, tercakup pada kebanyakan orang. Yang namanya kekurangan itu tercakup ada pada kebanyakan orang. Ya pada? Ya, masing-masing dari kita ada apanya? Ada kelemahannya. Apa ada yang sempurna? Tidak ada, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanal kamil au muqaribul kamal fihi qalil. Kabar yang benar yang kedua, bahwa orang yang sempurna atau mendekati sempurna di tengah manusia itu sedikit. Orang yang sempurna atau mendekati apa? Sempurna itu sedikit. Ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambarannya. Gambaran dalam hadis ini kal ibilil mi'ah, seperti unta di antara 100 unta. Di antara 100 unta mungkin ada satu yang mandan sempurna atau mendekati sempurna, ya. Tidak mungkin semuanya sesuai dengan keinginan kita. Tastaqsiruha fa idza radda minha rahila tasluhu lil hamli war rukub waz zihab wal iyab lam takat tajidha hakatan nas. Gambarannya kata Nabi tadi seperti unta. Kalau Anda ingin satu unta yang dijadikan rahilah tunggangan. Ya namanya pengin punya unta gimana? Tasluhu lil hamal war rukub. Unta yang layak untuk ditumpangi atau bawa barang. Kita kepengin punya unta kan dinaiki nyaman, bawa barang enggak mogokan kan gitu. Ya. Ini unta yang seperti ini yang diharapkan atau apa? Wazihab wal iyab, unta yang bisa mengantarkan berangkat atau pulangnya. Bisa bawa pergi, bisa dibawa pulang. Kadang berangkatnya mau, pulangnya apa? Mogok. Atau sebaliknya. Berangkatnya mogok, pulangnya banter. Ya. Kan ada kayak gitu. Kalau antum mungkin bukan unta, naiknya apa? Motor ya. Antum kepenginnya punya motor yang murah, bagus, tahunnya muda. Kan gitu ya. Kalau bisa tahunnya muda, 2000 berapa ini? 16, murah, terus apa? Ndak mogokan, ngirit. Kan gitu. Siapa lagi? Ngirit, terus jarang ganti oli. Jarang ganti roda. Ada enggak kira-kira? Paling apa itu? Slender apa? Slender dan mungkin jarang ganti roda ya. Intinya sulit sekali nyari sesuatu yang sempurna. Ya? Ya, itu kendaraan kita. Kalau unta tadi ada mogoknya. Lantakat tajidha, hampir-hampir kamu udah dapat loh. Kalau ini yang sempurna. Faidha ratta minha hakadan nasu kasirun. Demikian pula manusia. Ayuhannas. Sosok manusia yang sempurna adalah pada di Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sebagai sebaik-baik manusia. Keimanannya, akhlaknya. Maka kita sebagai seorang manusia yang sadar sebagaimana dikabarkan dari beliau, ada titik kelemahan. Ya, ada titik apa? Kelemahan. Masing-masing insya Allah tahu. Saya ada kelemahannya. Makanya para ulama membandingkan. Mana yang lebih utama? Khadijah atau Aisyah? Siapa yang lebih utama? Khadijah atau Aisyah? Sebagian mengatakan bahwasanya yang paling utama ya Khadijah. Karena Nabi bersabda, khairun nisa'iha Maryam. Wanita yang paling baik itu Maryam. Siapa Maryam? Ibunya Isa. Wa Khadijah. Wa khairun nisa'iha Khadijah. Hadis Muslim. Sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Hadis Muslim. Khadijah, Masya Allah, dikatakan khairun nisa'iha, wanita yang paling baiknya di antara apa? Wanita. Wanita baik banyak enggak? Banyak. Tapi Nabi mengatakan khairun nisa'iha, sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabun nas?" Siapa orang yang paling kamu cintai? Qala Aisyah. Yang paling saya cintai siapa? Aisyah. Ternyata Aisyah juga punya kelebihan. Bahkan para ulama menyebutkan syair di dalam bait syair yang menunjukkan siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Al-muqsiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Khabar kal Hudri terus apa? Wa Jabir wa zaujati An-Nabi. Ya, di situ disebutkan seorang syair mengurutkan siapa yang paling banyak riwayatnya di antara sahabat. Al-Muqsirun yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat adalah Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah siapa? Yalihi Ibnu Umar. Setelah Ibnu Umar siapa? Wa Anas, sahabat Anas. Lalu siapa lagi? Wal Khabr. Khabr artinya Ibnu Abbas. Dan Kal Hudri, Sa'id Al-Hudri. Juga wa Jabir. Jabir wa zaujatun Nabi. Dan istrinya, istrinya Nabi yang mana ini? Khadijah atau siapa? Aisyah. Jadi Aisyah punya kelebihan, banyak meriwayatkan hadis. Ada 221 hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Khadijah tidak meriwayatkan apa? Hadis. Nah, jadi kelebihan pada satu sisi, pada sisi yang lain orang itu punya kelebihan. Maka barakallahu fikum, bukan maknanya wanita itu tidak punya kebaikan. Kita ingin punya istri yang sempurna, gitu? Ya Panda. Bagus agamanya, bagus akhlaknya, apalagi hartanya cukup, nasabnya bagus, apalagi sergepan, pinter masak, sayang sama anak, siapa lagi? Ndak pemarah, nerimaan, siapa nening? Ah, pokoknya sing sempurna lah ya, kayak Khadijah. Kalau ndak dimarahi oleh kita, kamu kayak Khadijah sih, kenapa? Lawang kita saja tidak berusaha seperti siapa? Nabi. Oh, jadi kalau kita nuntut istri kayak Khadijah, coba kita menuntut diri kita seperti akhlaknya Nabi. Nabi penyabar. Sementara kita sahur dada lauknya aja marah. Mana? Coba kayak Nabi, dada makanan ada cuman air dan kurma. Enggak marah. Ada makanan dan ada tamu ini. Datang ke istrinya, ada makanan enggak? Ada ya Rasulullah. Air dan kurma. Nah, ada tamu, ternyata yang disiapkan cuman adanya air dan kurma. Nabi tidak marah. Memang adanya cuman kurma sama air, mau diapain? Itu. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita nuntut sama istri, jangan sampai kita menuntut tanpa kemudian kita memperbaiki diri kita. Kembali kepada ucapan Syekh, wa idza ratta antastahiba minhum, maka kalau Anda ingin mengumpulkan, menghitung jumlah dari mereka manusia, dikalkulasi, man yasluhu li ta'lim awil fatwa awil imamah awil wilayatil kibar wis sighar awalil wadhaif al muhimmah. Kalau kamu menginginkan dari manusia, coba dicari orang yang layak untuk mengajarkan ilmu, berfatwa, amanah, jadi imam, bisa memegang kekuasaan tertinggi dari sebuah perkara atau urusan-urusan yang penting. Satu orang tapi memegang semua urusan ini. Kira-kira dapat enggak? Kalau kamu suruh milih, pilihlah orang yang seperti ini. Orangnya bisa mengajarkan ilmu, bisa berfatwa, bisa jadi imam, bisa memegang urusan terbesar kaum muslimin, bisa memegang urusan yang penting. Jaban Syekh, lam takat tajid man yakumu bidalik. hampir kau dapatkan, kamu tidak dapatkan orang yang mampu menjalankan apa yang kamu inginkan tadi. Qiyaman shalihah. Wahada huwal waqi'. Ini kata Syekh kenyataannya. Ya, kalau kita ingin orang yang dia bisa ngajar, dia bisa berfatwa, dia bisa mencukupi urusannya, dia bisa mengerjakan urusan yang besar atau yang kecil, dia bisa, wah segalanya kita mengharapkan bisa. Tentu kau tidak akan mendapatkannya. Begitu kata Syekh. Dan ini kenyataannya memang. Fainal insana, kenapa demikian manusia? Karena yang pertama kata Syekh, manusia punya sifat dzalum, menganiaya. Yang kedua, jahul, bodoh. Dua sifat ini memiliki sifat kedzaliman dan sifat kebodohan. Dua perkara ini sababun linnaqais. Dua sebab tadi, sebab yang menjadikan adanya kekurangan. Iya, zalim dan bodoh. Zalim dan bodoh sebagai sebab kekurangan. Wahiya mani'atun minal kamal wa takmil. Zalim dan bodoh itu sebab terhalangnya orang menyempurnakan dirinya. Ya, sempurna dan menyempurnakan dirinya. Orang itu bodoh. Diberi suatu amanah. Namanya orang bodoh megang amanah gimana? Kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahliha, apabila sebuah urusan diserahkan bukan ke ahlinya, fantadiris sa'ah, tunggu apanya? Kehancurannya. Ya, orang itu kita harapkan bisa menyelesaikan segala urusan. Pokoknya saya minta beres. Saya mintanya beres. Tapi yang kita harapkan belum tentu terwujud. Karena orang yang kita harapkan tadi orang yang jahul. Baik. Atau sebaliknya. Orangnya pinter. Tapi tidak apa? Amanah. Kira-kira gimana? Terwujud? Dia sih pinter, tapi tidak amanah. Akhirnya apa? Tidak terwujud apa yang kita harapkan. Itulah manusia. Zalim. Makanya ketika Nabi Musa datang ke negeri Madian, ya, didapati ada segerombolan orang sedang ngambil air. Maka Musa alaihissalam melihat ada dua wanita tidak ikut. Dua wanita ini tidak ikut umpel-umpelan. Mau ngambil apa? Air. Dia menunggu sampai laki-laki ini pada bubar. Tidak mau wanita ini umpel-umpelan. Ya, ikhtilat. Maka wanita ini nunggu sampai penggembala-penggembala bubar. Atau orang yang mengambil air bubar. Baru mendekat. Maka ditolonglah oleh Nabi Musa. Ya, lah itu keduanya pulang dan menyampaikan kepada abinya. Ya. Dan menyampaikan kebaikan laki-laki ini. Maka kata Allah katakan, inna wa fa inna khairu man istajaraka laqawiyun amin. Orang yang paling bagus untuk dijadikan pegawai kamu bayar adalah orang yang apa, yang pertama orang yang kawi, kuat fisiknya, amin. Apa amin? Bisa dipercaya. Nih, ini kalau kita ingin nyari orang sebagai orang dibayar, orang yang dipekerjakan, ini terkumpul padanya dua sifat, kawiyun amin, kuat, dan apa? Bisa dipercaya. Fisiknya kuat. Dengan fisik yang kuat bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Amin. Bisa dipercaya. Dengan terpercaya amanah bisa tersampaikan. Dua hal. Demikian pula kalau kita jadi seorang mukmin yang bekerja, berlatihlah orang yang memiliki dua sifat kuat, ya, tidak mudah menampakkan mengeluh, wah kayak gini pekerjaannya, kok begini keadaannya, yang kuat saja, bismillah. Yang kedua, amanah. Insyaallah dengan dua keadaan ini adalah sebaik-baik orang yang dijadikan pekerja. Nah, tapi ini ya sedikit ya. Mencari orang yang seperti ini apa? 1001. Aduh, orangnya sih amanah tapi meriangan. Akhirnya apa? Tertunda. Aduh, kok berangkat ini. Iya, mungkin orangnya sehat, amanah, tapi ya sedikit. Ada, tapi ya sedikit. Baik, yang kedua, dalam hadis ini terdapat apa itu yang kedua? Irsyadun nafi'. Adanya bimbingan yang sangat bermanfaat. Dalam hadis ini, kandungan yang kedua, kalau tadi kandungan pertama adalah berita yang benar. Ya, berita yang benar. Memang demikian keadaan manusia. Tidak ada yang sempurna. Apalagi wanita. Tapi sudah sifati mereka. Naqisatu dinin wa aqlin. Memiliki kekurangan agama dan apa? Akal. Jadi kalau antum punya istri, barakallahu fikum, bersiap-siaplah menerima apanya? Kelebihannya apa kekurangannya? Hah? Nak bisa jangan haid. Loh, jangan haid tapi punya anak. Ya susah. Jadi apa? Karena wanita itu sudah alami ada haid. Masa subur, masa berhenti dari haid. Itu sudah tabiatnya wanita. Kita ingin punya wanita yang subur tapi tidak apa? Haid mungkin. Hah? Tidak ada liburnya. Tidak ada haidnya. Tidak mungkin. Ada kekurangannya. Makanya Nabi alaihi salam dalam hadis Abu Musa, kamalum minar rijal kathir walam yukmil minan nisa ila Maryam binti Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Tidaklah yang sempurna dari laki-laki dibandingkan perempuan, lebih banyak laki-laki. Dari wanita, siapa itu? Maryam binti Imran dan Asiyah. Siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun. Ya. Kita tahu Maryam wanita yang jujur. Wanita yang saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih wa kanat minal qanitin. Ya, wanita tapi ibadahnya semangat terus menerus. Qanit, kunut, lama ibadahnya. Zaman sekarang nyari wanita yang seperti ini, orangnya jujur, menjaga kehormatan, ahsanat farjaha. Apa sifatnya? Menjaga kehormatannya. Nyari wanita yang menjaga kehormatannya. 1001 apa 101? Coba sih, sekampung pung nyari wanita yang ahsanat farjaha seperti Maryam. Dia jaga auratnya, dia jaga kehormatannya. Iya. Bukan hanya menjaga kehormatannya, wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih. Dia membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya, beriman, wanita mukminah, shadiqah, insyaallah. Yang ketiga, dia itu qanitin, kunut. Ibadahnya mantap. Ibadahnya di masjid Baitul Maqdis waktu itu sebagai pelayan apa? Baitul Maqdis. Waktunya berkhidmah untuk masjid. Insyaallah. Ibadahnya mantap, ya. mencari sosok wanita yang seperti ini sulit. Jujur, ya, menjaga kehormatannya, ibadahnya semangat, ya. Maka yang sempurna dari wanita adalah Maryam dan Asiyah. Siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun. Fir'aun ngaku sebagai Rob, sementara Asiyah beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Wa daraballahu mathala lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah bikin sebuah permisalan. Siapa itu bagi orang beriman? Istrinya Fir'aun. Ternyata si wanita ini adalah istri dari Fir'aun. Itqolat ketika dia berdoa, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di mana? Di surga. Padahal di dunia sudah tinggal di mana? Istana. Tapi sing darep-arep apa? Rumah di surga. Kalau antum, ndongane priye? Tinggalnya sudah di istana ini, tapi sing darep-arep apa? Rumah di surga. Seharusnya kita, rumah kita kan bukan istana ya. Itu lebih, lebih. Ya Allah, nang dunia rumahnya gobok kayak gini ya, mudah-mudahan nanti di surga. Ya kan gitu, punya rumah. Kalaupun di dunia punya rumah, mudah-mudahan nanti di akhirat punya rumah. Kayak gitu, Mbok. Iya, jangan kalah kaya istrinya Fir'aun. Apalah artinya istana dunia? Karena ternyata suaminya orang yang sangat kejam. Suaminya mengaku Rabbul Alamin. Sehingga dia berdoa, Rabbibni li baitan fil jannah. Bangunkan rumah di mana? Di surga sajalah. Mohon rumah di surga. Karena rumah di surga lebih baik daripada istananya Fir'aun. Kalau begitu, kita di dunia punya rumah. Sing darep-arep rumah di mana? Rumah di surga. Maka carilah amalan yang bisa mendatangkan hal tersebut. Nabi sudah tunjukkan. Man hafadho. Barang siapa yang menjaga isnata asrata rokatan. Menjaga 12 rokaat. Bilyom walailah. Sehari semalam. Khairu faridoh. Ini bukan amalan yang fardu. Itu sholat 12 rokaat sehari semalam. Bukan fardu. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangun baginya rumah di dalam surga. Gugum badan. Gugum dah ini. Sholat 12 rokaat sehari semalam. Di surga dibangunkan apa? Rumah. Kalau antum tiap hari 12 rokaat sehari semalam. Ya hari. Berapa rumah yang Allah Ta'ala bangunkan untuk kita? Nah, tapi sing abot itu apa? Menjaga cara Pak Royo istiqomah. Betul. Mau sholat 4 rakaat sebelum duhur keblabasan. Tidur malah wes koma. Ya enggak? Mau qobla subuh, kerainan. Terlambat lagi. Sungguh ini perjuangan. Membikin rumah di surga perjuangan. Wong bikin rumah di dunia juga apa? Hah? Wah, bikin rumah ini belum jadi, ini belum jadi. Atau mungkin mau beli rumah ini belum lunas. Barakallahu fikum. Sungguh kesempatan itu ada. Tinggal kita mendapatkannya apa tidak. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat irsyadun nafi'. Petunjuk bimbingan yang bermanfaat. Apa itu? Fa inna madmunu hadzal khabar irsyadun minhu ila annahu yanbahi li jumu'il ummah ayyas'au. Dalam hadis ini terkandung berita dan petunjuk dari Nabi bahwasanya seyogianya bagi seluruh umat manusia ini ayyas'au, untuk berusaha. Wa yajtahidu, dan bersungguh-sungguh. Fi ta'hilir rijalil ladina yuslihuna al-qiyam bil muhimmat. Berusaha untuk apa? Bersungguh-sungguh untuk apa? Bersungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang yang bisa yuslihun, memperbaiki diri untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perkara yang penting baginya. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, memperbaiki diri bersungguh-sungguh untuk bisa jadi orang yang bisa menjalankan perkara yang penting dengan sempurna. Nah, apa yang dibutuhkan? Ilmu. Untuk bisa memiliki kemampuan menjalankan tugas dengan maksimal, itu dibutuhkan apa? Ilmu. Bersungguh-sungguh mencari ilmu. Dalilnya dalam surat At-Taubah 122. Ini diantara bimbingan dalam hadis supaya tidak memiliki kekurangan. Kalaupun ada kekurangan, ya tidak nemen lah ya. Ya, jangan segala sisi kita kurang. Bahasa Arabnya belum, akidahnya belum, manhajnya belum, sholatnya belum. Ini jangan sampai. Perbaiki. Jangan sampai segala sisi banyak kekurangan. Minimal memperbaiki dengan sungguh-sungguh. Ini bimbingannya. Allah berfirman, falaula nafara min kulli firqatin minhum. Maka mengapa tidak ada sekelompok dari masing-masing kelompok dari mereka ta'ifatun yatafaqahu fid din, sekelompok orang yang tafaqquh, memahami agama. Kenapa perlu belajar agama, memahami agama? Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar supaya bisa memberikan peringatan ya kepada mereka kaumnya apabila pulang. Ini ayat perintah Allah agar tidak semua kelompok berangkat-berangkat jihad, tapi ada satu kelompok yang duduk menuntut apa? Ilmu. Ya, kenapa? Karena inilah bimbingan yang terbaik dengan ilmu, supaya jihadnya sempurna, tertunaikan dengan benar. Perhatikan ilmu, jangan berangkat semua dari yang belajar. Iya. Ayat ini diterangkan oleh Syekh Utsaimin. Hadis ayat ini diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya al-ilmu ibadah. Yang namanya mempelajari ilmu itu ibadah. Termasuk apa? Ibadah. Mempelajari ilmu agama itu termasuk ibadah. Kalau kita belajar ilmu agama itu ibadah, berarti harus semangat. Semangat apa malas? Eh? Kalau antum ngeliat duit, semangat apa malas? Semangat. Aja jur kebalik. Kalau nyari duit semangat, kalau belajar males. Padahal itu ibadah. Walasaka bal huwa, bahkan menuntut ilmu itu, kata Syaikh Utsaimin, ajalul ibadah. Seluhur-luhurnya apa? Ibadah. Antum ngerti tauhid setelah belajar. Ibok? Antum ngerti baca Quran yang benar setelah belajar. Nanti pintunya. Lalu kata Syekh, wa afdalul ibadat, dan menuntut ilmu termasuk seutama-utamanya ibadah. Kenapa? Thalabul ilm seluhur-luhurnya ibadah. Kenapa? Menuntut ilmu semulia-mulianya ibadah, seafdal-afdalnya ibadah. Li'annallaha ja'alahu qasiman lil jihad. Karena Allah jadikan berangkat mencari ilmu termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Sebagian berangkat jihad bawa apa kalau jihad? Pedang, tombak, senjata. Kalau berangkat menuju taklim bawa apa? Hah? Bawa buku, bawa apa? Pensil, jangan tangan kosong. Ya enggak rekaman paling enggak lah ya. Ini rumah di Merojaah. Kan gitu, Mbok? Iya, orang kalau ngode mau ke sawah bawa apa? Pacul. Nanti Kang, macul enggak apa-apa. Bawa sendok. Ya enggak pas. Kalau bekerja di sawah nyangkul yang dibawa ya cangkul atau pensil? Ya pacul. Gitu senjatanya. Mau nyari rumput yang dibawa apa? Arit. Bukan cangkul. Masing-masing ada alatnya. Alatnya mengumpulkan ilmu tiga. Pendengaran, penglihatan, apa ini? Hati. Itu alat pokok. Walaupun dari rumah gua buku, gua pensil, tapi matanya udah dipakai, ngantuk, udah jadi nulis. Kan gitu kok. Ini yang pokok tiga. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Buku, pensil, alat tambahan. Sebab ada ulama belajar hadis tidak pernah bawa buku, tidak bawa pensil, lalu pakai apa? Telinga. Begitu imamnya haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala Rasul SAW, langsung mlebu, apal. Imam Syafi'i ketika belajar Imam Malik itu masih kecil. Karena masih kecil, majlisnya belum boleh masuk majlis orang, cuma dengar di luar. Apal. Hafal. Nah, kalau kita ngendelke apanya? Hafalane apa tulisane? Karena itulah para ulama dobet, dobturawi ada dua jenis. Dobet itu kuat ilmunya dari sisi hafalan, atau kuat dari sisi apa? Tulisan. Namun kalau mengandalkan hafalan, kata ulama, al-hifdz khawanah. Mengandalkan hafalan kadang berkhianat. Kemarin apal ngaso hilang. Tapi kalau tulisan, tenggun. Walaupun tidak apal, masih ada apanya? Ada tulisannya. Itu. Kan ini jihad. Berkata Ibnu Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah tentang perkara menuntut ilmu itu, dikatakan fi sabilillah, termasuk di jalan Allah. Kenapa? Orang belajar agama termasuk fi sabilillah, kata Ibnu Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah. Li'anna qawamal Islam, karena tegaknya Islam adalah bil jihad. Kama anna qawamal Islam ana ja'alu talabal ilm fi sabilillah, Allah jadikan menuntut ilmu termasuk fi sabilillah dikarenakan tegaknya Islam itu dengan ilmu. Sebagaimana tegaknya dengan jihad. Faqwamuddin bil ilm wal jihad. Tegaknya agama dengan dua hal. Dengan ilmu dan jihad. Dengan ilmu dan jihad. Jihad dengan lisan. Jihad dengan tulisan. Jihad dengan hati. Iya. Jihad dengan tulisan. Ini disebarkan ilmu yang bermanfaat. Bantahan ahlul bid'ah untuk ahlul bid'ah. Ajakan untuk yang ma'ruf. Menolak yang mungkar. Tulisan. Atau lisan. Ceramah, nasihat. Atau dengan hati. Atau dengan harta. Dengan harta ya. Dengan lisan. Dengan tangan. Dan dengan harta. Walihada, oleh kata itu Ibnu Qayyim mengatakan, lihadakan al-jihad nau'in, oleh karena itulah jihad ada dua macam, jihadu bilyadi wasinan, jihad dengan tangan dan dengan senjata. Pakai senjata, melawan orang kafir. Wahadal jihad fihi kasir, al-musyarik fihi kasir, yang terlibat, yang bisa terlibat dalam jihad dengan senjata ini banyak orang yang bisa ikut. Asal awaknya sehat, tenaganya sehat, bisa megang senjata, bismillah berangkat. Bisa toh? Bisa. Namun, jihad yang kedua dengan apa itu? Kata Ibnu Qayyim, bil hujjah wal bayan. Dengan hujjah, dalil. Wal bayan, penjelasan. Wahada jihadul khasah. Jihad ini jihad yang khusus. Tidak semua orang bisa terlibat. Naam. Jihad min atba'ir rusul. Jihadnya para pengikut rasul. Iya. Wa jihadil a'immah. Jihadnya para imam. Iya. Ini sedikit yang bisa menegakkan jenis yang kedua. Dan ini kata Ibnu Qayyim, wahuwa afdhul jihadain. Jihad yang paling utama di antara dua jihad tadi. Itu? Kenapa? Karena yang pertama, li'adhumi, karena besarnya manfaat. Besarnya apa? Manfaat. Dengan ilmu. Yang kedua, kasratul ma'unah wa kasrati a'da'ih. Banyaknya musuh. Kalau orang bicara dengan ilmu, ilmiah, semua akan komentar. Ya enggak? Sururinya komentar. Hisbiahnya komentar. MLM-nya komentar. Semuanya komentar. Kalau ilmu diapakan? Ditegakkan. Barakallahu fikum. Ya, semuanya komentar. Sampai barakallahu fikum ahlu sunnah wal jamaah yang menegakkan ilmu dan istiqamah di atasnya. Tentu ini termasuk di antara perkara yang paling besar manfaatnya. Maka antum ikut ta'awun, sahibo kepada jamaah sekalian untuk terlibat dalam dakwah bersama para asatidah menegakkan dakwah ahlu sunnah. Ya. Saya himbau karena ada himbauan untuk ta'awun menyebarkan adanya tulisan yang mengkanter, membendung gerakan komunisme atau yang sejenisnya. Tafadhol antum ikut terlibat dalam jihad ini. Ya, ikut menyebarkan. Dengan cara antum ta'awun membeli satu atau dua atau berapa nanti dibagikan oleh ikhwah yang bertugas. Satu lembar atau satu apa tulisan satu buku tadi nilainya harganya 5.000 rupiah. Kalau antum dengan 5.000 rupiah bisa memberi hidayah yang tadinya alirannya komunis jadi ahlus sunnah, masya Allah. Modal 5.000 bisa untuk mendapatkan apa? Kebaikan yang sangat besar. Jihad berdakwah. Nah, kata Fadhol, antum koordinasi dengan pengurus. Infak 5.000 beli satu buku, serahkan ke Pak, misalnya Pak Opo, Pak Takmir. Wow. Tiba-tiba Takmirnya semangat, lalu mengajak dakwah dengan antum, lalu masyarakat jadi ahlu sunnah, antum terlibat dapat pahala besar sebagai mafatihul khair, pembuka pintu kebaikan. Jangan eman-eman, apalagi Ramadan. Rasulullah SAW kana ajwadunnas, orang yang paling apa? Dermawan. Dermawan dengan hartanya, tenaganya, ilmunya. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, paling dermawan kalau bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu paling apa? Dermawan. Iya, perbanyak berinfak, bersedekah, ta'awun, alal birri wa taqwa. Naam, karena beliau di bulan Ramadan orang yang paling semangat melakukan kebaikan. Sampai ada orang datang menemui beliau masuk Islam. Maka kata Anas bin Malik, fa'atahu ghanaman, diberikan kambing, bainal jabalain, yang ada di antara dua gunung. Berarti satu lembah. Insyaallah. Satu orang ini. Itu kambing satu lembah. Sana untuk kamu. Insyaallah. Kira-kira harganya berapa, Pak? Pakon kambing ini yang ada yang kambing. Berapa harganya ini? Ya. Insyaallah. Dari mana-mana. Tidak tanggung. Tanggung. Kalau kita tanggung ya katanya. Ini kita tanggung-tanggung, lagi kita tanggung kadang. Lah, tanggung semending. Sedikit tapi bermanfaat, berikan. Para jaila qaumi, orang ini pulang ke kaumnya, yang pulang bawa kambing ini. Wah, bawa kambing satu lembah. Ya kaum, wahai kaumku, aslimu, masuk Islam kalian semuanya. Kenapa? Fa inna Muhammada, sesungguhnya Muhammad yu'ti ato'an. Beliau memberikan sesuatu malayak salfaqoh, pemberian yang tidak dikhawatirkan jadi orang sengsara. Tidak takut memberikan sesuatu nantinya jadi orang yang sengsara. Itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ya. Selanjutnya, di dalam surat At-Taubah, kembali kepada kitab, ayat 122. Sudah ngantuk belum? Biasanya jam segini ngantuk ya. Insyaallah belum ngantuk ya. Sedikit lagi. Kita selesaikan tulisan mu'alif. Fa'amara bil jihad. Maka Allah perintahkan dalam surat At-Taubah 122 untuk berjihad. Berangkat jihad melawan musuh. Yang kedua, wa ayyakuma bihi ta'ifan kafiyah wa ayyatasadda lil ilmi ta'ifatun ukhra. Sebagian berangkat berjihad dan sebagian lagi menghadapkan dirinya untuk belajar. Kenapa? Sebagian berangkat jihad membawa senjata, sebagian berangkat membawa peralatan belajar. Liyu'ina ha'ula wa ha'ula, supaya menolong. Yang berangkat jihad menolong kepada yang belajar supaya aman. Coba lagi belajar tiba-tiba ada senjata nongol di tengahnya. Wah, tidak aman. Maka orang berangkat jihad menegakkan keamanan. Kan begitu? Wa ha'ula wa ha'ula, dan mereka yang belajar terus belajar supaya orang yang berjihad ditolong dengan ilmunya. Siapa yang boleh dibunuh, siapa yang tidak boleh dibunuh, bagaimana cara bagi harta rampasan perangnya, bagaimana cara melakukan perdamaiannya, semuanya ada apanya? Ilmunya. Ini dipelajari dalam majelis ilmu babul jihad. Itulah dakwah ahlus sunnah, ilmiah. dan amaliyah. Ilmiah dan amaliyah. Wa amara ta'ala bil wilayati wa tawliya amrun biha. Wa bima la tatimu illa bihi minasyuruti wal kamalat wal wadha'ifid diniyah wad dunyawiyah. Maka Allah perintahkan subhanahu wa ta'ala bil wilayat wa tawliyah amra biha. Orang yang diberikan kekuasaan dengan kekuasaannya untuk mengurusi urusannya dengan ilmunya. Wa bima la tatimu illa bih, yang dengannya akan sempurna minasyurut wal mukamilat, dari syarat-syarat dan penyempurna-penyempurnanya. Ya, karena jihad ada adabnya, ada berangkat jihad, ada berperang, tidak boleh mencincang-cincang musuh, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, ya. Wal wadhaif diniyah wa dunyawiyah, atau dengan ilmu akan diketahui apa yang menjadi tanggung jawab dari sisi agama dan dunia. Wal a'mal kuliyah, dan seluruh amal-amal, labudda linnas minha, mesti bagi manusia memiliki ilmu. Wala tatimu maslatahum illa biha, tidak akan sempurna kebaikan manusia kecuali dengan menuntut ilmu. Wahya la tatimu illa bi ayyata wallaha ala kifa wal umana, dan tidak akan sempurna kecuali yang memegang urusannya adalah orang yang diberi akfa. Akfa yakni kemampuan. Wal umana, dan orang yang terpercaya. Ya, kuat ilmunya, kuat amanahnya. Wadhalika yastad'i sa'yu fi tahsili hadhihi al-awsaf. Itu menuntut untuk berusaha memiliki sifat-sifat tadi. Bihasbil istita'ah, sesuai kemampuan. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Demikian selesai penjelasan dari untaian kalimat yang disebutkan dalam kitab ini, dari penjelasan Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullah, berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh manusia, bahwasanya manusia itu memiliki kekurangan. Naam, dan sedikit manusia yang didapati pada sifat kesempurnaan. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menyadari atas segala kekurangannya, dan diberikan taufik untuk memperbaiki kekurangan kita dengan talabul ilm. Dan Allah jadikan umur kita umur yang barokah, untuk bisa mengumpulkan bekal yang sebaik-baiknya untuk menghadap Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rampung.